angin senja yang membelai keheningan desa permai. Ku terkenal kemesraanmu di dalam rinduku. Ku kembara berkelana dan membawa hati luka. Di manakah kan ku temui sinaran cinta suci? Dari desa ku merantau, ku memburu cita-cita. Coba mencari bagian keluhanku di rantauan. Tak siapa mendengarkan. Mungkin esok kan ku temui sinaran. Dari desa ku merantau, ku memburu cita-cita. Walau apa rintangannya, ku coba mencari bahagia. Rantauan, tak siapa mendengarkan. Mungkin esok kan ku temui sinaran.